Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhan nadina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadd wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, dengan izin Allah tentunya kita bisa bertemu kembali di majelis ini, di Masjid Al-Khalil Abu Tauhid. Alhamdulillah, ini pertemuan mudah-mudahan pertemuan yang benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tanda-tanda keberkahan itu telah nampak. Apa sih di antara tanda keberkahan yang nampak saat ini? Yaitu di mana kita saat ini bermajelis, duduk bersama, mengkaji, mendalami, membahas agama Allah. Karena intinya berkah itu apa sih? An-nama wa ziyadah, adanya tambah. Minal khair fil khair, yaitu adanya tambahan daripada kebaikan. Bukankah yang kita lakukan ini baik? Baik tentunya. Karena apa? Jelas kita saat ini mengkaji dan mendalami kitab Allah Subhanahu wa taala. Intinya untuk kebaikan hidup kita. Kebaikan kapan? Kebaikan dalam kehidupan dua. Kehidupan dunia juga untuk menunjang kesuksesan hidup di akhirat kelak. Tanpa belajar, mustahil kita akan mendapatkan kesuksesan menghadap Allah kelak. Mustahil. Bagaimana kita bisa sukses? Wong jalan menuju kesuksesan kita tidak dapatkan. Kita buta, kita tersesat di muka bumi ini tanpa ada petunjuk yang bisa mengarahkan kita. Bagaimana kita bisa sukses? Tidak ada lain jalannya, telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan resepnya, berikan apa? Jalan keluarnya, yaitu apa? Menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan pada suatu jalan, dia cari di jalan itu agama, maka ilmu agama, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Riwayat Muslim. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Dalam kesempatan ini insyaallah kita akan bahas salah satu rukun daripada rukun Islam, rukun Islam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakati, wa hajjil baiti, wa sawmi ramadhan, wa sawmi ramadhan. Syahadat, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salat, syahadat kewajiban kita menegakkan salat, menunaikan zakat, berhaji, man istata'a ilaihi sabil, bagi orang yang sanggup mampu untuk menunaikannya, wa shaumi ramadan, bagi orang yang sehat dan tidak sakit. Kita akan bahas bangunan Islam yang pertama dan yang paling utama, yaitu apa? Syahadatu alla ilaha illallah. Kita bahas itu, kita akan bahas kedudukannya, kita akan bahas keutamaannya dan mana yang benar akan kalimat la ilaha illallah. Dan akan kita bahas insyaallah penyimpangan-penyimpangan daripada makna la ilaha illallah. Akan tetapi itu tidak bisa kita bahas dalam kesempatan ini saja. Sekarang yang kita bahas mungkin insyaallah makanatu la ilaha illallah wa fadlu la ilaha illallah, kedudukan tempat la ilaha illallah dan keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Ali Imran al-ayah as-saminata wal wa asyrah, as-saminata wa asyrah, as-saminata asyrah, as-saminata asyrah, al-ayah as-saminata asyrah. Syahidallahu, Allah telah bersaksi, ya Allah bersaksi untuk apa? Kedudukan dirinya apa? Annahu, sesungguhnya la ilaha illa huwa, tiada Tuhan hakun yang benar untuk disembah. Ya, nanti kita akan bahas juga mungkin dalam kesempatan lain akan makna makna yang seharusnya disematkan akan kedudukan Allah Subhanahu wa taala dalam dalam apa? Kalimat la ilaha illallah. La ilaha haqqun illa huwa. Tidak ada Tuhan ilah yang dimakbud, yang disembah, haqqun yang benar illa huwa. Kenapa makna ini? Insyaallah kita akan bahas. Yang mana sekarang kedudukan kalimat la ilaha illallah yang akan kita bahas. Wal malaikatu, dan para malaikat, ya. Al malaika jam'u al malak. Ya, malak satu malaikat. Al malaika jam'u. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang memiliki ilmu, qa'iman, tegak bil qist, dengan adil, ya. Mereka berdiri dengan adil, dengan benar dalam mensikapi, dalam memaknai La ilaha illa huwal azizil hakim. Tidak ada ilah al-ma'bud dihakkin dengan benar, disembah dengan benar, illa huwal azizul hakim, kecuali dia zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surah Ali Imran, Surah Ali Imran al-ayah al-thaminata asyrah, yaitu ayat yang ke-17. Ini dalil yang pertama, kedudukan Allah. Allah telah menyebutkan sendiri, bersaksi akan kalimat tersebut. Ini menunjukkan akan keutamanya, dan para malaikat ulil ilmi itu mereka dengan adil mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dalil berikutnya surah Al-Anbiya, ya, suratul Anbiya, as-surah al-wahidah, al-wahidatu wal-ishrun, yaitu surah yang ke-21, al-ayah al-khamisah wal-ishrun, ayat yang ke-25. Allah berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni, maksudnya. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus, min qablika, dari sebelum engkau Muhammad, min rasulin, dari seorang rasul pun. Kalau ini nakirah, berarti Allah ini benar-benar tidak mengutus seorang rasul pun. Lain dengan kalau disebutkan min ar-rasuli, lain dengan min rasulin, berarti Allah benar-benar tidak mengutus seorang rasul sama sekali, ya. Illa, kecuali, ini pengecualian, ada tul istisna ya, untuk mengecualikan, illa nuhi ilaihi, kecuali setiap rasul yang diutus itu pasti diberi, kami berikan wahyu kepada seorang rasul. Tiap-tiap rasul setiap kami utus itu pasti kami berikan wahyu. Apa wahyunya diantaranya? Annahu, sesungguhnya la ilaha tiada illa al-ma'bud bihaqqin, yang disembah dengan benar, illa ana, kecuali aku, kata Allah. Fa'budun, maka sembahlah oleh kalian aku. Ini bentuk tauhid, akidah yang harus ada pada diri kaum muslimin. Tauhidnya benar. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ar-rasul, berkata ar-rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan kedudukan tauhid. Man qala la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah. Barang siapa berkata la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi, dan dia ingkar dengan setiap apa yang disembah, yang dihambakan, yang dituhankan dari selain Allah, haruma maluhu wa damu wa hisabuhu 'ala Allah. Rawahu Muslim. Barang siapa mengatakan la ilaha illallah dan dia mengingkari sesembahan selain Allah, mengkufuri sesembahan selain Allah, apapun itu bentuk sesembahan, kufur. Haruma malu wadamu, haram hartanya, haram darahnya. Apa maksudnya haram? Apa tidak boleh dimakan? Tidak. Maksudnya haram-haram dijarah, haram untuk diambil, haram darah, darahnya untuk diteteskan, haram untuk dibunuh dengan satu kalimat la ilaha illallah. Dan ingkar kepada selain Allah, tidak sesembahan-sesembahan selain Allah tidak ia lakukan, tidak menghambakan diri kepada selain Allah. Perlu di apa, digarisbawahi bahwasanya ibadah dengan ketaatan itu lain ya. Nanti insya Allah akan kita bahas. Pama kita ini ada kewajiban taat pada penguasa. Bukan berarti itu penguasa haram untuk sepenuhnya, seluruhnya untuk kita taati. Aturan-aturan yang telah dibuat, undang-undang yang telah dibuat, tidak sepenuhnya untuk kita ingkari, tidak. Ini aturan pemerintah ini bukan sepenuhnya maksiat, ada kebaikan. Seperti aturan dalam apa menetapkan rambu-rambu lalu lintas, ini ada baiknya. Rasulullah, pemerintah telah menetapkan hukum-hukum ini dan itu, bukan berarti kita menuhankan, tidak. Lain kalau itu dikatakan menuhankan, kita tahu istrinya Fir'aun, iya kan? Muslim apa dah? Istrinya Fir'aun dalam kekuasaan Fir'aun yang lalu, yang mengaku Tuhan. Ada aturan-aturan yang diterapkan, yang harus dilakukan. Selama tidak menyekutukan Allah, tidak masalah. La ta'ata fi makhlukin, la ta'ata fi makhlukin fi maksiatin khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam berbuat kemaksiatan kepada al-khaliq. Kalau berbuat maksiat, kalau undang-undang ini maksiat, kalau mubah-mubah saja, bahkan itu ada maslahatnya, baik untuk kita laksanakan. Lain dengan kadang apa istilahnya harokah tertentu, firqah tertentu mengharamkan secara sepenuhnya untuk taat kepada pemerintah karena dianggap mereka ini sudah tauhid, ya, yang harus diperangi, yang harus ditumpahkan darahnya, yang harus dilenyapkan. Makanya mereka menghalalkan menjara, iya kan? Menghalalkan menumpahkan darah. Padahal pemerintah ini muslim, iya kan? Muslim. Prabowo muslim apa kafir? Muslim. Iya kan? Kalau dalam Islam itu, dan zaman-zaman dulu pernah ada memang kezaliman penguasa yang sungguh sangat pemisahkan jauh. Zamannya Hajjat bin Yusuf itu gubernur Makkah, itu zamannya Anas bin Malik. Kezalimannya bagaimana luar biasa, membunuh cucunya apa Asma bin Abi Bakar. Kezalimannya luar biasa terhadap rakyat. Maka rakyatnya mengadu kepada Anas bin Malik. Apa jawabnya? Sabar. Maka bersabarlah kalian, karena nanti kalian itu akan menjumpai pemimpin yang lebih kejam, lebih bengis daripada Hajjat bin Yusuf. Itu Islam, itu ahli sunnah. Itulah kaum salaf, seperti itu sikapnya dalam menghadapi penguasa. Kalau kita ngaku salafin ya seperti itu, bersabar. Jangan semata-mata logika yang berperan, yang main tanpa kembali merujuk kepada dalil Al-Quran, As-Sunnah dan manhaj para salaful ummah. Apakah perlu kami merangi mereka? Apakah perlu kami mengkudeta? Tidak. Batasannya apa? Masalah selama mereka masih sholat. Kalau sholat beragama muslim, tidak boleh diperang, tidak boleh ditumpahkan darahnya, dijarah dengan alasan apa kecuali dosa besar, ingkar terhadap perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersama. Imam Ahmad di penjara, ya kan? Bersabar didatangi fuqaha ahli fikih Baghdad mengeluh ngajak kudeta. Ditolak sama Imam Ahmad, padahal posisi Imam Ahmad di mana? Di penjara. Sabar. Apa nasihatnya? Bersabar. Masya Allah. Sekarang sedikit-sedikit parah ini sekarang. Ya, kita harus berlindung kepada Allah dari apa keburukan-keburukan perbuatan kita. Dan mudah-mudahan kaum muslim yang belum sadar disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan petunjuk. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'adu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Orang yang mengatakan la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain Allah, diharamkan hartanya untuk dirampas, dijarah, didolimi, darahnya pun haram untuk diteteskan. Wa hisabuhu 'ala Allah. Adapun perhitungannya ini masalah hati, masalah niat. Yang penting kita lihat manusia ini menghukumi seseorang itu bukan lihat paling batinnya begini, tidak bisa. Cukup lihat lahiriannya. Muslim melafadzkan la ilaha illallah sudah haram untuk dibunuh, walaupun itu hanya sekedar di bibir, sebagaimana dalam pertempuran itu, peperangan. Ada seseorang yang sudah terjepit dari kaum kafir mau dibunuh, mengucapkan la ilaha illallah tetap dibunuh. Apa sikap Rasulullah? Marah Rasulullah. Marah Rasulullah. Kalau hisabnya, perhitungannya nanti sudah terserah Allah. Allah yang mengetahui isi hati seseorang. Allah yang mengetahui isi hati hamba. Wa hadhihi al-kalimatu hiya allati yadkhul biha al-kafirul Islam. Inilah kalimat yang dia itu adalah kalimat yang dengannya orang kafir dengan menyebutkan kalimat tersebut la ilaha illallah sudah menjadi apa? Islam. Faman qalaha asama mala usima maluhu wa damu wa man lam yaqulha lam yu'sam damuhu wa maluhu lam yu'sam damuhu wa maluhu. Barang siapa, maka barang siapa mengatakannya la ilaha illallah, maka terjagalah hartanya dan darahnya. Dan sebaliknya barang siapa yang tidak mengatakan, maka tidak terjaga, terpelihara harta maupun darah. Tolak ukurnya kalimat la ilaha illallah. Dia tidak boleh dibunuh. Ini kalimat yang sangat thayyibah. Al-kalimatut thayyibah, kalimat thayyibah ini yaitu awalu ma yad'u ilaihi al-muslim. Inilah awal seharusnya manusia ini mulai berdakwah. Ya, kita dakwah ke masyarakat itu kita awali dengan dakwah tauhid sebagaimana Rasulullah. Tapi perlu apa? Kita ketahui ya, sebelum dakwah itu kita harus beradab dulu ya. harus kita tunjukkan, bukan berarti insumari ya tidak, tapi kita tunjukkan ke masyarakat bahwasanya ini loh saya. Ya. Ini saya, seperti ini saya. Jadi kebaikan kita tampakkan. Bukan ini riya, tapi ini untuk dakwah. Sebagaimana Rasulullah menampakkan kebaikannya di kaum, kepada kaum Quraisy, sehingga ketika mereka sudah yakin akan kebenarannya Rasulullah, akan kejujurannya Rasulullah, baru disampaikan. 40 tahun. Kalau ulama-ulama dahulu 20 tahun ya dihabiskan untuk apa? Belajar adab. Karena disinilah titik tolak keberhasilan kita dalam berdakwah. Kalau sekonyong-konyong cuma langsung spontanitas kita dakwah masyarakat tanpa mereka kenal kita, ya mustahil dakwah itu bisa sampai. Paling kita diusir, ya kan? Paling-paling kita ini apa? Ya tambah dizolimi. Dakwah kita tidak diterima karena mereka tidak tahu kita, tidak kenal kita. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha mu'adzan ila al-Yaman qala lahu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman, Mu'adz bin Jabal ya. Ke Yaman. Rasulullah mengatakan innaka ta'ti qauman min ahlil kitabi fal yakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah. Wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab, maka hendaklah awal pertama yang akan kau sampaikan kepada mereka adalah syahadah Allah ilaha illallah. Awal di awal syahadah Allah ilaha illallah. Muttafaqun alaih. Berkata Ibnu Qayyim fi Zadil Ma'ad an makanati la ilaha illallah. Berkata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadil Ma'ad ya tentang kedudukan la ilaha illallah. Sesungguhnya dia kalimatun yu'linu hal muslimuna fi adanihi wa iqamatihi wa khutbatihim wa khuliqat li ajliha jami'u makhlukat. Sesungguhnya kalimat ini ya, sesungguhnya kalimat yang mengiklankan, mengumumkannya kaum muslimin kapan? Di waktu adzannya ya, waktu iqamahnya ya, sebelum sholat yang ada adzan dan iqamah, dan selalu itu disebutkan dalam khutbah di kajian saat ini, diawali dengan kalimat at-thayyibah. Dan diciptakan manusia karena apa? Li ajli madza? Li ajli hadhil kalimah. Ya, karena untuk kalimat ini, ya, manusia diciptakan. Li ibadatillah. Makhluk semua ciptakan seperti itu. Wa biha arsalallahu rusula. Dan dengan kalimat inilah Allah tujuan Allah mengutus para rasul. Wa in qasama khaliqa ila mu'min ila mu'minina wa kafirin. Dan Allah dengan kalimat inilah maka in qasama terbagi ya, terpisah al khaliqah yaitu makhluk. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Dengan kalimat ini bersyahadat mukmin. Tidak mau bersyahadat kafir. Dan orang-orang musyrik dahulu tidak gampang menyebut, tidak mudah lisan mereka mengatakan bersyahadat, berikrar akan kalimat la ilaha illallah. Konsekuensinya apa? Mereka paham. Meniadakan sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya, ini apa? Meniadakan sesembahan-sesembahan yang mereka biasa sembah, atau meninggalkan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dengan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Dan karena kalimat tauhid inilah juridat suyuful jihad, ya, dikeluarkannya senjata pedang-pedang dari sarungnya. Itu karena apa? Karena ini bukan karena sekedar kezaliman, ya, dikeluarkannya senjata pernah menghadapi musuh, tidak, tapi karena li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Wa hiya haqqullahi 'alal 'ibad wa hiya kalimatul Islam. Dia itulah hak Allah terhadap hamba-Nya untuk disembah, untuk meninggikan, untuk benar-benar melaksanakan kalimat la ilaha illallah. Itulah kalimat Islam. Itulah miftah dari salam, ya, kuncinya negeri keselamatan surga itu dengan kalimat la ilaha illallah. Tanpa itu sebaik apapun kita, ya, wah, loyalitasnya terhadap manusia, hubungannya bermasyarakat, wah, luar biasa, miyafilmiya 100%, wah, luar biasa toyib, ya, khair, luar biasa baiknya. Ahsanul nas fil khalq, ya, sebaik-baik manusia terhadap makhluk. Wah, tapi kafir masuk surga apa enggak? Enggak bakal, ya. Nyicipi bau harumnya surga, enggak bakal. Contohnya siapa? Abu Thalib. Luar biasa kan Abu Thalib itu perjuangannya, pembelaannya, perlindungannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mana tempatnya? Di Darussalam? Tidak. Di neraka tempatnya. Wa anha yus'alul awwalun wal akhirun wa la tazalu qadamal 'abdi baina yadayillah hatta yus'alu 'an mas'alatin. Orang-orang terdahulu, orang-orang yang terakhir akan ditanyakan tentang hal itu. Dan tidaklah beranjak, tergeser kedua telapak kaki seorang hamba di hadapan Allah kelak kecuali akan ditanyakan dua masalah. Madza kuntum ta'budun wa madza ahbabtum wa madza ajabtum al-mursalin wa madza ajabtumul mursalin. Apa yang telah kalian sembah dan apakah kalian telah memenuhi perintah-perintah para utusan yang telah Allah utus di muka bumi? Allah أشهد أن لا maksudnya bitaqid la ilaha illallah. Maksudnya apa? Untuk menerapkan kalimat la ilaha illallah. Apa yang kita sembah? Benar-benar menerapkan kalimat la ilaha illallah. Ma'rifatan wa iqraran wa amalan. yaitu mengetahui makna la ilaha illallah, kedudukan la ilaha illallah. Kita mengetahui benar-benar apa maksud la ilaha illallah, sehingga dengan ini orang kafir, orang musyrik tak semudah apa, tak mudah mereka untuk mengikrarkan kalimat tersebut, karena tahu konsekuensinya, karena tahu akan maknanya. Mereka benar-benar ma'rifah akan la ilaha illallah, tapi sekedar ma'rifah, tidak sampai ikrar, tidak mengakui kalimat la ilaha illallah, maka lisan mereka berat untuk mengatakannya, lebih-lebih mengamalkannya. Dan yang ketiga, harus beramal dengan kalimat la ilaha illallah, yaitu apa, ibadahnya benar dan benar-benar tidak menghambakan dirinya kecuali hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk mewujudkan apa, la ilaha illallah. Dan apa yang telah kalian laksanakan dari perintah para utusan, dan kewajiban kita dari para utusan itu yang harus kita panuti, yang harus kita ikuti, yang harus kita laksanakan jejaknya, perintahnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bitahqiqi anna Muhammadan Rasulullah, ma'rifatan, inqiyadan, wa ta'atan. Yaitu kita harus mengenal, kita telah bersaksi anna Muhammad Rasulullah, sesungguhnya Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah. Maka kita harus benar-benar wujudkan, kita harus benar-benar ma'rifah, ya, mengetahui bagaimana sih untuk melaksanakan syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Aku telah bersaksi Muhammad ini utusan Allah. Berarti kita mengakui, ya. Kesaksian ini berarti pengakuan. Kita mengetahui kalau kita sudah bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Dan ini pun orang kafir, orang jahiliyah tidak mudah mengatakan ini. Ya Rasulullah, tidak mungkin. Orang Quraisy pada waktu itu yang belum Islam tidak mungkin mengatakan la ilaha illallah. Ya Rasulullah, tidak mungkin. Ya Nabi Allah, tidak mungkin. Paling-paling mereka menyebut namanya, manggil namanya, ya Muhammad. Tidak bakal mereka, karena ada konsekuensi. Ma'rifah, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inqiyad, tunduk, ya, terhadap aturannya. Ta'ah, taat akan segala perintahnya, taat. Tidak boleh diremehkan. Jangan sekali-kali memaksiati sekecil apapun perintah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, al-muslim idza su'ila fil qabr, ketika ditanya dalam kubur, ya, orang muslim itu ketika ditanya dalam kuburnya, syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dia bersaksi, ditanya, di antara pertanyaan itu tentang dua syahadatan, ya, di samping man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka, samping tiga hal ini harus wahid. Dan ditanyakan pula dalam kubur itu tentang syahadatan, ya, kesaksiannya. Ini dalam riwayat Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam al muslimu idza suila fil qabri, ketika ditanya dalam kuburnya. Syahida, dia bersaksi. Dia menyaksikan alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, muttafaqun alaih. Nah, inilah yang dikatakan Paulus David, ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 27. Yusabbitullahul ladina amanu, yusabbitullahul ladina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan, kokohkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dalam dengan perkataan yang kokoh, yang kuat, fil hayati dunia, di saat dia hidup, ya, wa fil akhirah, dan ketika di alam. Apa perkataan yang sah, yang sabit, yaitu qawlu asyhadatain, yaitu perkataan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini perkataan yang sabit. Dengan perkataan ini, maka seorang muslim ketika berada di alam barzah ditanya dua malaikat, maka dia akan mudah untuk menjawab pertanyaan man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka. Dia akan menjawab mudah. Kalau tidak muwahhid, ya, alias musyrik, ya tidak bakal, walaupun didikte, diajarin orang yang apa, mengantar jenazahnya, yang mengiringi jenazahnya, nanti ketika ditanya malaikat engkau katakan mau bertanya man rabbuka, itu artinya itu siapa Tuhanmu, jawab aja Tuhanku Allah, ya enggak semudah itu, enggak tahu gitu ya. Banyak kesyirikan dilakukan, semudah itu tanpa diajarin, tanpa perlu dididik, akan bakal menjawab sendiri spontanitas selama muwahhid gitu ya, selama muwahhid. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah, surah Ibrahim al ayah as-sabi'ah wal 20, ya, dalam surah Ibrahim, ya, surah yang ke-14 ayat 27. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang telah saya bacakan di muka, buniyal Islam, dibangun Islam loh, bangunan Islam, pondasi Islam, ya, ala khamsin. Apa di antaranya? Jadi kalau kita melaksanakan Islam, masuk Islam, maka kita harus melaksanakan bangunan yang sudah terbangun di dalamnya. Itu Allah bangun Islam di atas pondasi-pondasinya, ya. Rangka-rangkanya itu ada 5. Ala khamsin, di antaranya apa? Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi ini bangunan yang harus kita apa? Lakukan, karena itulah bangunan Islam. Kalau kita tauhidnya sudah tidak benar, berarti masuknya kita dalam Islam ini tidak seutuhnya. Sekedar Islam, bisa jadi Islam kita ini Islam KTP. Ya, Islam KTP. Islam itu poinnya mentauhidkan Allah. Intinya mentauhidkan Allah. Walaupun banyak kesalahan-kesalahan, biasa manusia memang tabiatnya banyak melakukan kesalahan. Kalau dia tidak banyak melaksanakan kesalahan, berarti bukan manusia, iya kan? Bukan manusia, bukan jin. Kalau kita manusia pasti banyak kesalahan, dan itu maklum, dan itu karakteristik manusia, ya, tercipta dalam keadaan seperti itu. Akan tapi yang menjadi tolak ukur itu tauhid. Kekal tidaknya kita di neraka itu tauhid. Kalau kita muwahhid, pasti kita ada jaminan masuk surga, walaupun masih menjijibi neraka waliyatul billah. Tauhid inti bangunan yang utama yang harus kita bangun dalam diri kita. kedudukan tauhid. Wa qala qala Ibnu Uyainah, berkata Ibnu Uyainah, ma an'amallahu 'alal 'ibad ni'matan a'dama min an arrafahu la ilaha illallah. Ma at'amallahu, tidaklah Allah memberikan kenikmatan alal ibad atas hamba, nikmatan agung, nikmat yang paling agung. Jadi tidaklah Allah memberikan kenikmatan apapun, suatu nikmat yang paling agung, min an arrafahu la ilaha illallah, daripada apa yang telah Allah ajarkan kepada manusia ini, kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah ini kenikmatan yang teramat agung. Tiada kenikmatan yang melebihi pengetahuan kita yang telah Allah ajarkan dari kalimat la ilaha illallah. Betapa agungnya. Kuncinya surga. Miftahu dari salam la ilaha illallah. Ya, kehidupan dunia, ya kondisi bagaimanapun kita, kita harus tetap pertahankan akidah kita. Kita harus bertahan di atas akidah yang sahihah, yang benar, ya, berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya dan salafi ummah. Berkata Ibnu Rajab, ya, berkata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya kalimat ikhlas. Apa kalimat ikhlas? La ilaha illallah, inna la ilaha illallah li ahli jannah, kalma'il baridi li ahli dunya. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya kalimat ikhlas, inna la ilaha illallah, sesungguhnya la ilaha illallah li ahli jannah, ya, bagi penghuni surga ini ibarat al-ma'il baridah, seperti air yang dingin. Kalimat la ilaha illallah ini bagi penghuni surga seperti air yang dingin li ahli dunia, untuk ahli dunia. Seperti air yang dingin yang disiramkan untuk penghuni dunia. Jadi menyejukkan, ya. Kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah ini sangat menyejukkan. Kalau kita tauhidnya kuat, wah, apapun kita akan hadapi. Makanya kemenangan kaum muslimin kan karena ini. Ikhlasnya luar biasa, taatnya luar biasa. Sehingga dengan kalimat ini junjung tinggi, kemenangan diraih. Tapi kalau tidak menjunjung kalimat ini, ya kekalahan demi kekalahan akan didapatkan. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Itulah yang kata Ibnu Abbas dalam menafsirkan Al-Qur'an, matalan kalimatan thayyibah. Dalam surah Ibrahim ayat 24. Kalimatan, masalah kalimatan thayyibah, apa maksudnya? Kalimat tauhid. Kalimat tauhid bisa dibaca dalam surah Ibrahim ayat 24. Dan lawan katanya surah ayat 26. Itu apa ayat 26? Masalu kalimatin khabithah, kalimat yang jelek. Apa kalimat jelek? Kalimatul kufur, ya, perkataan kufur, ingkar, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat dalam surah Ibrahim ayat 24. Ini kan yang bisa kita bahas, kita kaji, mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita, bisa menjadikan apa ilmu yang bermanfaat bagi kita, sehingga dengan pembelajaran ini dan kajian-kajian yang lainnya bisa menambahkan kekuatan akidah kita, benarnya akidah kita dan pengertian kita terhadap kalimat la ilaha illallah, dan bagaimana kita mendudukkan la ilaha illallah di atas segalanya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.